Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Taib fi hadhihi al-fursa al-mubarakah, barakallahu fikum. Insyaallah sanwasil syarh al-hadis thalathatun la yus'alu anhum. Naam. Barakallahu fikum. Pada kesempatan ini kita akan langsung masuk ke dalam daras, yaitu syarah dari hadis salah satun la yus'alu anhum. Ada tiga golongan yang Anda tidak perlu bertanya tentang mereka. Barakallahu fikum. Na'am. Sehingga setoran hadisnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naam. Tayyib, qawluhu salasatun la yus'alu anhum. Ucapan beliau, ada tiga golongan yang tidak perlu Anda tanyakan bagaimana mereka. Qala as-sindi. Berkata Imam as-sindi. Maknanya adalah, fa'innaka la tastati'u. Maknahu fa innaka la tastati'u an ta'rifa ma hum 'alayhi. Min su'i al-hali, min su'il hali wa qabhi al-ma'ali, wa qabhi al-ma'ali. Wa hadha kinayatun an tayyib bima bihi shana'atu halihim. Kata Imam As-Sindi, makna ucapan Nabi salasatun latus la yus'alu anhum, maknanya adalah fa innaka la tastati' an ta'rifa ma hum 'alaihi. Maknanya Anda tidak akan mampu untuk mengetahui kondisi tiga jenis orang ini di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Na'am. Min su'il hal wa qabhil ma'al. Yaitu kondisi betapa buruknya orang tersebut, ya, ketika di dunia sangat buruk, waqabhil ma'al, dan barakallahu fikum, jeleknya orang tersebut nanti di akhirnya. Ya. Itu makna tiga golongan tidak perlu Anda tanya tentang mereka. Artinya apa? Saking mengerikannya keburukan yang akan diterima orang tersebut di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Hadza kinayatun, ini adalah sebuah kinayah, sebuah barakallahu fikum ungkapan tayyib tentang jeleknya keadaan tiga jenis orang ini. Nah, kalimat yang seperti ini, barakallahu fikum, min uslubit tahzir, ya, termasuk uslub metode untuk memperingatkan manusia dari kejelekan. Nah, di dalamnya terdapat sekali lagi muatan, ya, edukasi, pembelajaran kepada umat bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajari kita dalam uslubut tahzir. Jadi dalam memperingatkan orang terhadap bahaya sesuatu, itu tidaklah monoton, tidaklah kaku, hanya dengan ucapan awas ya, awas lu ya, ya, jangan macam-macam, ya, barakallahu fik, tidak boleh begitu. Nah. Ya, uslubu tahzir dalam Al-Quran dan As-Sunnah beragam, barakallahu fik. Ya, dari cara yang dari ucapan yang halus sekali sampai yang barakallahu fikum keras. Iya, nah. Nabi sampai pernah mengatakan apa? Kilabun nar, kilabun nar. Nah, apa artinya kilab? Kilab itu bentuk jamak dari kalbun. Kalbun itu apa artinya? Anjing. Nah, barakallahu fikum. Iya. Itu kasar itu kalau barakallahu fikum orang kita ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Nah, ini termasuk bentuk salah satu ungkapan yang menunjukkan peringatan. Ya, sudah itu jangan tanya kondisi orang ini, tiga orang ini. Artinya apa? Sangat buruknya. Sehingga kita tidak tahu sampai tidak bisa membayangkan kejelekan apa yang akan diperoleh oleh tiga orang ini. Barakallahu fikum. Nah, terkadang juga Al-Qur'an mendatangkan uslub tahzir dalam bentuk apa? Istifham. Kalimat bertanya yang dikenal dalam ilmu nahwu namanya istifhamul ingkari. Iya. Bertanya tapi maknanya adalah dalam langkah mengingkari. Kita ingin mengingkari sesuatu, ingin memperingatkan dari sesuatu dengan cara apa? Bertanya. Iya, tentu itu ada intonasinya, barakallahu fikum na'am. Iya. Karena intonasi juga akan mempengaruhi makna. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Iya. Seperti dalam Al-Qur'an banyak sekali barakallahu fikum afara'aitum, ya. Bagaimana pendapat kalian? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat tsalitsatal ukhra. Nah, bertanya tentang Lata Uzza dan Manat. Maksudnya bukan bertanya pengen tahu, tapi apa? Dalam rangka mengingkari. Iya. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata Uzza dan Manat? Anafa'at au darrat? Apakah berhala-berhala ini mampu memberikan manfaat? Atau menolak mudarat? Atau memberikan mudarat? Kalau tahzir dalam bentuk istifhamul ingkari, ini lebih cerdik lagi. Nah, artinya apa? Ingin memperingatkan seseorang mengingkari sesuatu yang buruk Dengan cara apa? Mengajak orang tersebut untuk berpikir. Menggunakan logikanya. Karena bisa jadi seseorang itu melakukan kemungkaran, perbuatan yang buruk, karena dia beranggapan itu tidak seburuk itu. Tidak sejelek itu. Dia anggap itu perbuatan yang normal, yang biasa-biasa saja. Nah, maka perlu untuk apa orang ini dibangkitkan ya, akalnya, logikanya, cara berpikirnya. Gimana menurut ente? Ya, pohon, batu, patung, kira-kira bisa ngasih manfaat mudarat enggak? Dia mikir, pohon, batu, patung. Ya. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga menggunakan metode yang sama. Barakallahu fikum na'am. Taib. Iya. Falamma ra'al kaukaba qala hadza rabbi. Hadza akbar. Ketika beliau melihat bintang, beliau bertanya. Iya. Hadza rabbi. Oh ini ya Tuhanku. Nah. Barakallahu fikum. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintangnya hilang, beliau pun berkata, ya, masa Tuhan menghilang? Nah, aku tidak suka Tuhan yang suka menghilang. Barakallahu fikum. Nah, falamma ra'al qamara qala hadza rabbi. Ketika lihat bulan, beliau bertanya lagi, oh ini Tuhan ya? Bulan ini ya? Kayaknya bagus ini. Nah, barakallahu fikum. Beliau menggunakan uslub istifham. Fungsinya apa? Untuk membangkitkan logika akal sehat masyarakat, umat, ataupun personal individu seseorang yang bodoh atau barakallahu fikum lalai. Sama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang minta izin kepada beliau apa? Ya Rasulullah, izin li bizina. Wahai Rasul, izinkan saya berzina. Kalau kita dengar seperti itu kan langsung kaget kita. Ya, nah. Ada santri datengin ustadznya, barakallahu fikum, langsung ke Ustadz Agus gitu ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Le? Izinkan saya berzina, Ustadz. Kan luar biasa pertanyaan seperti itu. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum, anak satu ini belum tergambar apa itu zina. Barakallahu fikum. Nah, baik. Bagaimana jeleknya zina? Yang dia pikirkan zina itu hanya sekedar melampiaskan syahwat. Iya. Melepaskan hasrat birahinya. Maka Nabi bertanya kepada dia dengan apa? Barakallahu fikum. Dengan maksud untuk membangkitkan logika, akal sehat anak tadi berpikir. Kalau zina itu jelek. Atuhibbuhu li ummik, kata Nabi. Kamu suka enggak kalau zina itu terjadi pada ibumu? Dia mikir, ibunya berzina. Waduh, jelek. La wallahi ya Rasulullah. Enggak Rasul, enggak suka lah masa saya ya menginginkan ibu saya melakukan itu. Dah dapat gambaran dia. Ditambah lagi sama Rasul. Atuhibbuhu li'ukhtik. Kamu senang? Mbakmu yang berzina? Adik perempuanmu yang berzina? Mikir lagi dia. Jelek ya. Nah. Atuhibbuhu li'banatik. Kamu senang zina itu terjadi pada anak perempuanmu? Tambah gamblang lagi. Waduh. Kaget dia. Ya. Nah. Dan Rasul mengatakan hal yang sama juga dirasakan oleh manusia yang lainnya. Mereka tidak suka ibunya berzina. Tidak suka saudarinya berzina. Anak perempuannya berzina. Bibinya berzina. Tidak ada yang suka. Nah, dan wanita yang ingin kamu zinai salah satu dari wanita tadi. Imma yang kamu zinai adalah ibunya orang. Atau anaknya orang. atau adik perempuannya orang, atau bibinya orang. Mikir dia. Baru sar, baru terbuka otak. Ih, jelek ternyata. Nah. Paham ya? Sehingga Islam mengajarkan kita barakallahu fikum terkait dengan uslub ingkari atau tahzir. Nah, ya, tidak monoton, tidak kaku, hanya dengan kata-kata awas lo ya. Awas lo ya. Nah. Ya, jangan macam-macam. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jangan begini. Nah. Selalu dengan kata-kata ancaman. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi tadi barakallahu fikum beragam yang tujuannya adalah barakallahu fikum untuk menyadarkan orang-orang yang terjatuh dalam hal yang buruk, kebatilan, dosa, kemaksiatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Qala rajulun faraqal jama'a wa'asa imamahu famata 'asiyan fala yus'alu anhu. Yang pertama adalah seseorang yang memisahkan dirinya dari al-jama'ah dan bermaksiat kepada penguasanya. Kemudian dia mati di atas kondisi seperti itu, maka dia mati dalam kondisi bermaksiat. Barakallahu fikum. Na'am. Jangan Anda tanya bagaimana keadaan dia kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Na'am. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua, wa amatun au abdun abaqa min sayyidihi. Yang kedua adalah seorang budak wanita atau budak laki-laki yang lari kabur dari sayyidnya, dari pemiliknya, dari majikannya. Barakallahu fikum. Nah. Disebutkan dalam sebagian syarah, abaqa min maulahu ila biladil kufri. Abaqa min maulahu ila biladil kufri. Nah. Dia lari dari pemiliknya, dari majikannya, kemudian dia kabur ke negara kafir. Barakallahu fikum. Nah. Kondisinya juga jelek. Barakallahu fikum. Tayyib ya. Nah. Terus bagaimana dia bisa terlepas dari barakallahu fikum status dia sebagai budak? Barakallahu fikum. Imma dia bisa melakukan yang namanya mukatabah. Mukatabah itu artinya lah seorang budak yang berusaha untuk menebus dirinya. Ya. Nah. Dia bernegosiasi dengan pemiliknya, majikannya. Tayyib, bos. Ya. Duhai kiranya jika engkau berkenan memerdekakan saya siap untuk menebus diri saya. Nah. Ketika dia adalah seorang budak yang baik, barakallahu fikum. Nah. Budak yang punya adab dan etika, attitude, barakallahu fikum. Tentu bosnya akan sangat senang kalau budaknya ini apa? Punya status yang lebih baik, yaitu menjadi orang yang merdeka. Barakallahu fikum. Nah. Imma majikannya barakallahu fikum akan membebaskan dia tanpa melalui proses mukatabah. Kamu orang yang baik. Kamu sudah kerja sama saya 20 tahun. Ya, sebagai hadiah untuk kamu antahur atau anti hurrah. Kamu saya merdekakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau dia menebus. Bayar berapa bos? Ya. Nilai saya. Apa kamu punya uang? Insyaallah. Nah, saya sudah menabung. 100 juta. Masih kurang 10 juta bos. Tenang aja ya. Beri saya tempo 1 tahun akan saya kumpulkan. Nah, Itu sah secara syar'i. Tapi kalau dia kabur dari majikannya, selama kabur itu dia dalam dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, wamra'atun. Yang ketiga adalah seorang wanita. Ghaba anha zaujuha. Di mana suaminya sedang tidak ada. Entah suaminya bertugas, barakallahu fikum ya, berangkat jihad fisabilillah, atau kerja, barakallahu fikum. Satu bulan, ada yang satu minggu, ada yang tiga hari, ada yang setiap hari pulang, cuman malam. Iya, nah. Berangkat jam 6 pagi, barakallahu fikum, pulang jam 10 malam. Ya, nah. Ada yang kerjanya jadi nelayan, ada yang kerjanya jadi tukang, ada yang kerjanya di kantoran, ada yang kerjanya jadi pegawai negeri. Intinya suaminya enggak di rumah. Kafaha mu'natad dunya. Di mana sang suami telah memenuhi kebutuhan dunia istrinya tadi. Ya, nah. Rumah disediakan. Sudah beli rumah di sebuah perumahan yang cukup mewah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada tamannya, bahkan ada kolam renangnya, barakallahu fikum. Nah, ada tempat gymnya, ya. Nah. Wes enak sudah, saenak-enake. Ya, wanita. Barakallahu fikum. Nah, yang dia butuhkan semuanya ada di rumah. Di kulkas, kulkasnya itu barakallahu fikum kayak lemari besar gitu ya, barakallahu fikum. Bisa buka kanan, buka kiri, atas, bawah. Isinya full. Snack, barakallahu fikum, naam. Makanan cepat saji. Berbagai macam minuman lengkap dalam rumah. Intinya kebutuhan dunia perempuan ini sudah dipenuhi oleh suaminya. Mau pakaian lengkap, barakallahu fikum, naam. Perhiasan ada, barakallahu fikum, naam. Kuota data unlimited. Nah. Apa yang dilakukan wanita yang buruk ini? Fatabarrajat. Iya. Watamarrajat ba'dahu. Tapi perempuan ini malah melakukan tabarruj. Barakallahu fikum, naam. Ai azharat az-zinata lil ajanibi. Tabarruj itu adalah seorang wanita yang azharat zinata lil ajanibi. Dia menampakkan keindahannya, entah keindahan wajahnya, ya, atau keindahan pakaiannya. Nah, entah itu barakallahu fikum dia memakai kerudung, tapi kerudungnya yang modis-modis, atau dia bercadar, cadarnya pun yang modis-modis. Nah, sekarang cadar itu sudah jadi mode. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tayyib. Nah, di situ dia mempercantik, memperindah. Dan dia tampakkan keindahannya itu kepada ajanib. Laki-laki asing yang bukan mahramnya. Entah itu dengan dia keluar dari rumah. Suaminya bayangkan. Ya, di laut panas-panasan mancing ikan tongkol. Ya, barakallahu fikum. Atau yang narik jaring, masya Allah, ya, peres keringat banting tulang, keringat diperes-peres, tulang dibanting-banting, ya kan? Nah, ya, Istrinya malah keluar rumah. Masya Allah. Ke kafe. Starbucks. Kelas berat. Ya. Nah. Anta barakallahu fikum, di situ dia ketemu dengan temannya walaupun sama-sama perempuan, atau dia sendirian di situ karena masih pengantin baru atau belum punya anak barakallahu fikum, atau ada yang sudah punya anak, ya, anaknya ditinggal di rumah dikunci dari luar. Nah, mama pergi sebentar. Ya, mau kemana mah? Adalah. Ya, nah, mau tahu aja lo. Barakallahu fikum. Tayyib. Hada qabihah. Barakallahu fikum. Bayangkan, suaminya kerja capek-capek, berkeringat, banting tulang, istrinya malah bersolek menampakkan kecantikannya. Barakallahu fikum. Keindahannya, ya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, ngobrol sama itu barista-barista yang cowok-cowok ganteng keren-keren itu, ya, barakallahu fikum. Nah, gagah gitu pakai barakallahu fikum perlengkapannya gitu, ya. Nah, tayyib. Sama siapa, Mbak? Nah, ya, perkenalkan, nama saya John. Kenalanlah di situ. Dosa besar, barakallahu fikum. Nah. Wa indi, dan menurut pandangan anak, ya, juga terjatuh dalam hal ini adalah perbuatan kaum wanita, akhwat ataupun ummahat yang sering posting putu-putunya. Entah itu di Instagram, di Facebook, atau status WA, barakallahu fikum. Nah, dan itu melanda. Ya, nah, tadi dia pergi ke alun-alun, ya, nah, barakallahu fikum. Ada yang merekam, kadang dia sendiri sudah siap tripodnya itu, barakallahu fikum. Nah, walaupun diambil gambarnya dari belakang gitu, ya, barakallahu fikum. Nah, ditambah lagi dengan barakallahu fikum, ditambah background, ya, musik-musik K-pop, barakallahu fikum. Naam. Kim Jong Un CS itu, ya. Naam. Ya. Padahal barakallahu fikum, ini wanita yang sangat menyedihkan adalah seorang akhwat. Ngakunya salafiyah. Pernah mondok lagi, barakallahu fikum. Naam. Baik. Apalagi sudah bersuami. Nah, suaminya jualan es di dekat apa? Gerbang tol, ya, panas-panasan. Nah, istrinya tadi, ya, bikin vlog. Nah, barakallahu fikum. Oke, guys. Nah. Ya. Walaupun pakai cadar. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Barakallahu fikum. Nah, cuman buat tadi menunjukkan bajunya, barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib, penuh dengan renda-renda, barakallahu fikum. Nah, walaupun dia mengambil gambar dari belakang, barakallahu fikum, ya. Nah, dibuat slow motion begitu. Nah, barakallahu fikum. Hadza min babil aula. Kalau dia jalan keluar, paling orang di sekitarnya saja yang lihat, yang terfitnah. Tapi kalau dia posting itu di Instagram, di Facebook, barakallahu fikum, di status WA-nya, seluruh dunia akan melihat dia. Itu lebih parah tabarruj-nya daripada dia sekedar keluar dari rumahnya minum kopi di sebuah kafe. Paham? Nah, barakallahu fikum. Iya. Nah, ini barakallahu fikum. Sudah keluar rumah, diposting lagi di dunia maya. Double. Ya, nah. Ittaqillah ya akhwat wal ummahat. Nah, takutlah kalian semua kepada Allah. Ya, semoga banyak ummahat dan akhwat yang dengar kajian ini. Yang punya kebiasaan seperti ini atau kepengen. Nah, kok lihat teman-teman akhwat yang lain kayak gitu ya. Kayaknya asik juga. Nah, la fitnah. Nah, dan tidak sedikit barakallahu fikum na'am. Ada juga di kalangan ikhwan yang mengetahuinya. Ya, nah, sehingga berkenalan barakallahu fikum macam-macam. Fitnatun 'azimah. Ya. Baik. Apa kata Nabi? La yus'alu anhum. Nah, jangan ditanya tentang yang seperti ini, wanita yang seperti ini. Suami sudah memenuhi kebutuhannya. Artinya itu sebuah gambaran yang tidak ada alasan bagi dia untuk keluar rumah. Kalau hanya sekedar barakallahu fikum ingin berjalan-jalan. Nah, semuanya dipenuhi oleh suaminya. Barakallahu fikum. Nah, jangan kalian tanya tentang mereka, kata Nabi. Ya, menunjukkan buruknya, jeleknya. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaitiklan. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, yang melakukannya barakallahu fikum, bertaubatlah kepada Allah. Hapus itu foto-foto kalian yang kalian upload. Ya, nah, di media-media yang ada. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaitiklan. Wa thalathatun la yus'alu anhum. Ada tiga orang yang tidak perlu ditanya tentang mereka. Rajulun naza'allaha rida'ahu. Al-kibriya wa izarahu. Azzahu. Yaitu seseorang yang dia berusaha munazaah, bersaing dengan Allah. Ya. Yaitu berusaha merenggut ridanya Allah. Barakallahu fikum na'am. Pakaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa kesombongan. Dan izarnya Allah subhanahu wa ta'ala berupa kemuliaan. Artinya, orang yang mencoba untuk bersikap angkuh, sombong, congkak, ujub. Berarti orang ini sedang berusaha menandingi Allah. Mengambil barakallahu fikum apa yang khusus untuk Allah. Nah, sangat jelek. Barakallahu fikum. Jangan kamu tanya tentang orang yang seperti itu. Yang kedua, rajulun syakka fi amrillah. Adalah seseorang yang ragu tentang perintah-perintah Allah. Nah, barakallahu fikum. Baik terkait dengan syariatnya. Dia meragukan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Barakallahu fikum na'am. Entah itu terkait dengan hukum-hukum syar'inya. Dia ragu tentang permasalahan pembagian warisan. Dia masih tidak bisa terima. Kalau li zakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu dapat dua kali lipat dari jatahnya perempuan. Nah, dia enggak terima karena terkena barakallahu fikum racunnya pemahaman sebuah propaganda dari orang-orang barat. Apa itu? Emansisasi wanita. Benar ya? Emansisasi wanita ya? Hah? Yang benar apa? Emansipasi ya, bukan si sapi ya, bukan ya. Nah, emansipasi wanita. Kesetaraan gender. Ya. inginnya perempuan sama laki-laki itu sama. Nah, karena menurut dia ayat ini kalau dibawa konteks pada masa jahiliyah, pada masa Nabi, masihlah bisa diterima. Karena yang kerja itu laki-laki. Perempuan gak ada yang kerja pada masa itu. Ya. Tapi untuk zaman sekarang, tidak relevan. Karena apa? Laki-laki kerja, perempuan juga kerja. Sama dong kerja kerasnya. Bahkan terkadang perempuan lebih keras kerjanya daripada laki-laki. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga dia, barakallahu fikum, ya, berusaha untuk mengamandemen, gitu ya, nah, mengganti aturan tersebut, barakallahu fikum. Nah, sama rata, nggak bisa barakallahu fikum dibedakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan sebuah seperti ini telah dijelaskan oleh para ulama, barakallahu fikum, ya. Pandangan seperti itu adalah sebuah pandangan yang egois, barakallahu fikum. Nah, mereka menjelaskan barakallahu fikum kenapa Al-Qur'an membagi laki-laki dua kali lipat dari perempuan, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah yang mengayomi wanita. Ya. Jadi walaupun dia barakallahu fikum anggap ya bagi warisan 3 miliar. Kakaknya laki-laki dapat 2 miliar, adiknya perempuan dapat 1 miliar. 1 miliar ini dimiliki oleh perempuan ini penuh. Karena dia tidak menanggung siapa-siapa. Kalau dia sudah berkeluarga, yang menanggung dia suaminya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Gitu ya. Ini harta dia secara full. Karena dia diurusi oleh laki-laki yang lain. Tapi kakaknya yang dapat 2 miliar, itu enggak penuh. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dia harus mengayomi, iya, keluarganya. Nah, bahkan mungkin adiknya yang perempuan tadi itu masih diayomi oleh kakaknya. Iya. 2 miliar, kakaknya punya istri 4. Istri pertama anaknya 15. Istri kedua anaknya 10. Istri ketiga anaknya 5. Istri keempat anaknya baru 3. Nah, 2 miliar bagi segitu banyaknya coba. Iya, nah, ujung-ujungnya dihitung-hitung paling dapat 200 juta. Sisanya itu udah macam-macam. Adiknya 1 miliar full. Mana yang tidak adil? Barakallahu fikum. Mahum ya. Nah. Tayyib. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Ya, jadi orang yang meragukan perintah Allah, syariatnya, ataupun meragukan barakallahu fikum perintah Allah dalam artian kauni, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dia meragukan ada hikmah di balik itu, jangan Anda tanya tentang orang ini bagaimana dia di akhirat kelak. Nah, yang ketiga adalah al-qunut min rahmatillah. Seseorang yang berputus asa dari rahmat Allah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Sampai pada tingkatan apa? Dia membunuh diri. Ya. Naam. Gara-gara apa? Wanita yang ingin dia nikahi, barakallahu fikum, ternyata didahului, dilamar oleh temannya satu kelas. Ya. Naam. Padahal itu awal sudah dia incar-incar. Ya, nah. Barakallahu fikum. Semenjak dari kelas lughah sampai din selesai. Nah, ternyata dia kalah cepat. Ya, hancur hatinya. Barakallahu fikum. Nah, aku tidak akan menikah kalau tidak dengan dia. Akhirnya membunuh diri. Barakallahu fikum. Nah, ya, stres. Barakallahu fikum. Nah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda tanya dengan orang seperti itu. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.